Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala asy-syarih asy-syaikh al-allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa hum wasatun aydan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rafidati wa baina al-khawarij. Syekh bin Baz melanjutkan syarah beliau ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penjelasan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah juga menerapkan prinsip al-wasatiyah atau berjalan di atas prinsip al-wasatiyah, prinsip pertengahan, sikap adil di dalam menyikapi para ashabin Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Beliau menjelaskan wahum ay wa ahlus sunnah, dan ahlus sunnah wal jamaah mereka wasatun aydan, pertengahan juga di dalam menyikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina rafidah wa baina al-khawarij, sikap pertengahan ahlus sunnah di antara dua kutub ekstrim. Kutub yang pertama yaitu kelompok Syiah Rafidah, dan di kutub yang berseberangan adalah kelompok al-khawarij. Farrafidatu ghalaw, adapun Ar-Rafidah yaitu Syiah Rafidah, mereka walau berlebihan atau bisa dikatakan dengan ekstrim kanan, menyimpang karena sikap mereka yang ghulu ketika menyikapi para sahabat Nabi. Wal khawariju jafau, adapun sebaliknya kelompok khawarij, mereka adalah kelompok yang jafau, sikapnya terkait dengan sahabat adalah tafrid, meremehkan dan mengenyampingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalu sahabata wa kaffaru aktsarahum, mereka ini masih membicarakan tentang kaum khawarij, mereka memerangi para sahabat. Bayangkan, generasi terbaik umat diperangi oleh kaum khawarij. Wa qatalu sahabah, mereka memerangi para sahabat, dan tidak sedikit para sahabat yang terbunuh di tangan kaum khawarij. Kisah yang paling masyhur adalah tentang terbunuhnya Al-Khalifah Rashid, Khalifah yang keempat Ali bin Abi Talib, di tangan seorang khariji yang bernama Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim. Seorang khariji yang dahulunya terkenal sebagai seorang ahli ibadah, bahkan seorang qari, qari'ul Quran, seorang yang sangat ahli dalam Al-Quran, sampai di zamannya Umar, ketika di zaman Umar menjadi khalifah, Abdurrahman bin Muljim ini diutus Umar untuk sebagai delegasi di dalam mengajarkan ilmu Al-Quran di negeri Mesir. Tapi kemudian munharif, menyimpang dan terkena syubhat kaum Khawarij dan akhirnya menjadi seorang Khawariji. Sampai dia melakukan suatu tindakan yang sangat keji, yaitu membunuh sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sekaligus sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ali bin Abi Thalib. Demikian. Ini salah satu contoh, salah satu kisah di mana kaum Khawarij tidak segan-segan membunuh generasi terbaik dari umat ini. Dan juga kisah-kisah yang lain juga banyak. Wa kaffaru aktsarahum, dan mereka kaum Khawarij mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Jadi mayoritas sahabat dikafirkan oleh kaum Khawarij. Warrafidatu ghalau fi ahli al-bait. Adapun Rafidah, Syiah Rafidah, mereka memiliki sikap ghulu berlebihan di dalam menyikapi Ahlul Bait, yaitu berlebihan di dalam mengagungkan Ahlul Bait, terkhusus di dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi kita lihat bagaimana kontradiksi antara dua kelompok yang ekstrim ini. Di satu sisi kelompok Khawarij pembunuh Ali bin Abi Thalib, di sisi lain Rafidah sebaliknya mengagungkan Ali bin Abi Thalib sampai keterlaluan dan berlebihan, bahkan disebutkan dalam riwayat kaum Syiah Rafidah menganggap bahwasanya Ali memiliki sifat al-uluhiyah, memiliki sifat ketuhanan. Dan juga mereka kaum Rafidah, Syiah Rafidah, memiliki sikap ekstrim pula di dalam menyikapi Ahlul Bait. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu taala rahmatan wasiah wa askanahu fasiha jannatihi. Qala rahimahullah, atau sebelumnya kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Khalil Harras rahimahullah terkait dengan Syiah Rafidah. Bahwasanya Syiah Rafidah itu adalah kelompok yang memiliki sikap gulu berlebihan di dalam menyikapi Ali dan anak cucu keturunannya. وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِمْ الْإِلَهِيَّةِ, dan bahwasanya mereka kaum Syiah Rafidah meyakini ada sifat-sifat al-ilahiyah, ketuhanan pada Ali dan keturunannya. وَقَدْ ظَهَرَ هَاُولَىٰ, ini masih ucapan siapa? Syekh Muhammad bin Khalil Harras rahimahullah. وَقَدْ ظَهَرَ هَاُولَىٰ فِي حَيَاتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزِعَامَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ سَبَأْ, dan telah muncul mereka di zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup, sudah muncul kelompok ini. Benih-benih dari kelompok Syiah Rafidah ini sudah muncul. Di bawah kepemimpinan seorang yang bernama Abdullah bin Sabak. Jadi Abdullah bin Sabak inilah pencetus dan perintis pelopor pemikiran Syiah. Alladzi kana yahudiyan, yang mana Abdullah bin Sabak ini adalah seorang Yahudi dulunya. Wa aslama, kemudian masuk Islam. Wa arada an yakida lil islami wa ahli, akan tetapi masuk Islamnya bukan karena ingin bertaubat dan menempuh as-siratul mustaqim, akan tetapi memiliki agenda dan makar yang keji di balik keislamannya. yaitu bahwasanya dia menginginkan untuk melancarkan makar dan tipu daya terhadap Islam dan para pemeluknya. Islam dan umat Islam. Kama kana al-yahudu min qablu lin-nasraniyah wa afsaduha ala ahliha. Sebagaimana pula orang-orang Yahudi juga telah melakukan hal yang serupa terhadap kaum Nasrani, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang merusak agama Nasrani adalah orang Yahudi juga, sehingga bisa merusak agama tersebut dan pemeluknya. Dijelaskan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullahu taala, yushiru ila ma sana'ahu Paulus. Di sini Syekh Muhammad bin Khalil Harras mengisyaratkan kepada sebuah sejarah, realitas sejarah yang mana kaum Nasrani atau agama Nasara itu diubah oleh seorang pria yang namanya Paulus, ya, dalam bahasa Arab dengan Paulus. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan biasanya ditulis dengan P, ya, Paulus. Beliau mengisyaratkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Paulus al-Yahudi. Ini harus kita ketahui. Bahwasanya Paulus ini hakikatnya seorang Yahudi. Tapi bagaimana orang Kristen menyikapi Paulus? Diagung-agungkan. Ditempatkan sebagai seorang tokoh, pahlawan di dalam agamanya. Padahal dia hakikatnya seorang Yahudi. Yang masuk ke dalam agama Kristen, tujuannya adalah untuk merusak agama tersebut. Paulus al-Yahudi, inda ma'tanaqan nasraniyah liyufsidaha waqad fa'ala ma arada. Yang mana dia memeluk agama nasraniyah untuk merusaknya dan dia telah berhasil melakukan apa yang dia inginkan. Kalau Paulus berhasil dia melakukan apa yang menjadi rencananya, masuk Kristen, masuk Nasrani untuk merusak, dan berhasil dia. Ini semua tentunya terjadi dengan takdir Allah, dan Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Tapi asyahid di sini, demikianlah yang terjadi di agama Nasrani. Ini disebutkan di dalam kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih kita baca penjelasan dari Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah. Wa hakadha fa inna Abdullah bin Saba al-Yahudi i'tanaqa al-Islam min ajli an yufsidahu ala ahli. Demikian pula sesungguhnya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang memeluk Islam dalam rangka untuk merusak Islam dan pemeluknya dan umat Islam. Walakin lam yanjah. Bedanya di sini. Akan tapi Abdullah bin Saba tidak berhasil. Tidak berhasil. Walam yata'atta lahu mas, dan tidak bisa dia capai, dia raih hasil yang telah diraih oleh Paulus ketika merusak agama Nasrani. Ini semua tentunya dengan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menjaga Islam ini. Dan ini adalah di antara bukti benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra ini, Al-Qur'an, agama ini, kami yang menurunkannya. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Sehingga di antara keistimewaan agama Islam tetap terjaga kemurniannya dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat nanti tidak akan diubah. Tidak akan berubah. Tetap akan ada Islam yang murni itu. Adapun agama Yahudi, Nasrani, ya, sudah berubah semuanya. Wa qad dzakara Syekhul Islam anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bainama huwa kharijun idh sajadu lahu. Ini beliau menyebutkan sebuah kisah yang penting untuk kita ketahui, untuk kita memahami dengan baik bagaimana hakikat agama Syiah Rafidhah. Bagaimana cikal bakal Syiah Rafidhah itu muncul. Bagaimana pendahulu-pendahulu mereka itu. Disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya di sebuah riwayat yang mana riwayat ini sahih atau dihasankan oleh Al-Hafidz di dalam Al-Fath dan yang selainnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Ali bin Abi Thalib suatu ketika pernah keluar dari rumahnya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang sujud di hadapan beliau. Ya. Inilah para pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ya. Jadi Ali sedang berjalan keluar dari rumahnya. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang menghampiri beliau dan sujud di hadapannya. Maka beliau mengingkari dengan keras. Ma hadza? Apa ini? Faqalu, maka mereka menjawab, anta huwa, engkau adalah dia. Faqala, maka Ali bertanya, man ana, siapa saya? Faqalu, maka mereka menjawab, antallahu alladhi la ilaha illa huwa, engkau lah Allah, yang mana tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali dia. Ya, demikian agama Syiah Rafidah menuhankan Ali, dan itu bukan omong kosong. Bukan cerita yang fiktif yang dibuat-buat, tidak. Terjadi sebagaimana adanya, demikian realita yang ada, diriwayatkan dengan periwayatan yang sahihah. Faqala, maka Ali mendengar hal tersebut, mencela mereka dengan keras, waihakum, hadha kufrun, celaka kalian, ini adalah kekufuran. Irji'u, wa illa duribtu a'naqakum, kembali kalian pulang. Atau kembalilah kalian dari keyakinan rusak kalian itu. Ya. Bertobatlah kalian dari keyakinan kalian yang menyimpang itu. Wa illa dorabtu a'naqakum. Kalau tidak, maka aku akan memotong leher-leher kalian. Karena ketika itu Ali, seorang khalifah, seorang penguasa, pemerintah yang sah, yang berhak untuk memberikan hukuman. Ya. Hukuman had. Kenapa sedemikian keras pengingkaran beliau? Karena kekufuran. Dan hukuman seorang yang kufur, yang kafir setelah Islamnya, atau dalam kata lain murtad, adalah dibunuh dengan cara dipancung atau dipenggal lehernya. Fasana'u bihi fil yaum atsani. Walaupun sudah demikian keras pengingkaran Ali dan diancam dengan dibunuh, di hari yang kedua mereka melakukan hal yang serupa. Mendatangi Ali kembali di hari yang kedua dan sujud sebagaimana di hari yang pertama. Wasalis kadzalik, sampai hari ketiga juga demikian. Diulang lagi. Padahal sudah diancam dan dicaci dengan keras. Ditegur dengan keras. Fa akhkharahum thalathata ayyamin. Maka Ali memberikan tenggang waktu kepada mereka selama 3 hari. Diberikan waktu untuk bertaubat. Falamma lam yarji'u amara, maka ketika mereka sudah tidak mau lagi bertobat, mereka tetap bersikeras di atas keyakinan mereka yang rusak tersebut, akhirnya Ali memerintahkan untuk membunuh mereka dengan cara dibakar, ya. Dengan cara dibakar. Sampai diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ketika melakukan hukuman ini, membakar mereka, beliau mengucapkan sebuah syair, lamma ra'aitul amra amran munkara, ah ajjadtu nari wa da'awtu qumbura. Ketika aku melihat perkara ini sudah merupakan perkara yang mungkar, aku nyalakan apiku dan aku memanggil qumbur. Itu diriwayatkan bahasanya kumbur ini maula atau bekas budaknya Ali bin Abi Thalib. Wada'autu qambara, ya. Lamma ra'aitul amra amran munkara, ajjadtu nari wa da'autu qambara. Asyahid di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghukum mereka dengan cara membakar mereka. Walaupun yang demikian ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, khabar yang diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ikrimah, beliau mengatakan, utiya Aliyun radhiyallahu anhu bizanadiqah fa'ahraqahum. Didatangkan kepada Ali bin Abi Thalib sekelompok orang zanadiqah, yaitu orang-orang yang munafikun, ya, menampakkan keislaman tapi amalannya amalan kufar, yaitu orang-orang yang sujud kepada beliau tadi, menuhankan beliau. Fa'ahraqahum, maka beliau membakar mereka. Fabalagha dzalika Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, maka sampailah berita itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka beliau berkata, "Lau kuntu ana lam uharriqhum linahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya aku yang menghukum mereka, niscaya aku tidak akan membakar mereka karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabilah." Janganlah kalian mengadab dengan adabnya Allah. Itu di sini terdapat larangan membunuh dengan cara membakar. Ya. Di sini terdapat pengingkaran Ibnu Abbas terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dari sisi cara membunuhnya dengan dibakar, itu telah ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, walaqataltuhum liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi aku akan tetap membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengubah agama mereka maka bunuhlah mereka. Ya. Jadi di sini yang diingkari Ibnu Abbas bukan membunuhnya tapi caranya, ya. Dan di sini Ali bin Abi Thalib, seorang sahabi yang mulia, beliau berijtihad, ya. Jika ijtihad beliau salah menyelisih dalil, maka beliau tetap mendapatkan satu pahala karena beliau seorang mujtahid, seorang ahli ijtihad. Naam. Demikian gambaran singkat dari sejarah Syiah Rafidah, ya. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang gulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak cucu keturunannya, ya. Sampai-sampai mereka dan pendahulu-pendahulu mereka adalah orang-orang yang demikian kondisinya, menganggap Ali sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Tentunya ini adalah keyakinan yang menyimpang, ya, dan merupakan kekufuran wal'iyadu billah. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, amma ahlu sunnati wal jama'ah fayataraddawna ala jami'i sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun ahlu sunnah wal jama'ah, maka mereka mendoakan keridhaan Allah kepada seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu setiap kali menyebut sahabat, baik person-person mereka, individu-individu mereka, atau menyebutkan secara umum, maka ahlu sunnah wal jamaah mendoakan semoga Allah meridhai mereka. Itu makna yataraddawna. Dari kata taradda, yataradda. Ya. Wa yu'minuna bi'adalatihim jami'an. Dan mereka, ahlu sunnah wal jamaah, beriman kepada adalahnya mereka, itu adalahnya para sahabat, itu meyakini bahwasanya seluruh sahabat udul, seluruh sahabat adalah orang yang adil, tidak ada di antara mereka satupun yang pendusta, tidak ada, semua sahabat adil dan diterima riwayatnya. Sehingga di antara keistimewaan sahabat di dalam ilmu hadis, kalau disebut, ya, an sahabiyin an Rasulillah, ya. Hadis ini diriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabi, dari Rasulullah. Walaupun lafadznya mubham, sahabi, tidak disebutkan namanya siapa, tidak disebutkan apakah itu Abu Hurairah ataukah Abu Sa'id Al-Khudri ataukah siapapun dari sahabat, tidak disebutkan namanya. Hukum asalnya dalam ilmu hadis, ketika seorang rawi disebutkan secara mubham, tidak disebutkan namanya siapa, ya, maka riwayat itu menjadi lemah, karena mubham, tidak disebutkan dengan jelas siapa perawi itu, siapa namanya. Akan tetapi di antara keistimewaan sahabat, semua sahabat itu adil, maka periwayatan sahabat diterima siapapun dia, walaupun tidak disebutkan namanya di dalam sanad tersebut. Ini di antara athar atau pengaruh akidah lusunnah di dalam ilmu periwayatan atau ilmu hadis, ya. Menghargai dan menghormati para sahabat dan mendudukkan mereka pada posisi mereka. Wa yu'minuna bi'adalatihim jami'an, dan beriman kepada adalahnya para sahabat seluruhnya. Wa annahum khairu khalqillahi ba'dal anbiya'i 'alaihimus salam, dan bahwasanya mereka adalah makhluk terbaik, makhluk Allah yang terbaik setelah para nabi 'alaihimus salam. Wa yatabarra'una min tariqatir rawafid, dan mereka Ahlussunnah berlepas diri dari pemikirannya rawafid. Rawafid itu bentuk jamak dari rafidi. Rafidi seorang Syiah Rafidah. Rawafid bentuk jamaknya. Alladzina yaghluna fi Aliin radhiyallahu anhu. Yang mana orang-orang rawafid itu berlebihan ghulu di dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi, sampai memposisikan Ali sebagai zat yang disembah, yaitu sebagai Allah. Wa ahlil bait, dan juga mereka bersikap ghulu berlebihan di dalam menyikapi ahlul bait. Fa ahlus sunnati la yaghluna wa la yajfuna, dan bahwasanya ahlus sunnah, maka ahlus sunnah wal jamaah tidaklah bersikap ghulu dan tidaklah bersikap jafa. Jafa itu lawannya dari ghulu. Kalau ghulu ekstrim kanan berlebihan, kalau jafa ekstrim kiri, meremehkan, menyepelekan, merendahkan sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat, ya. Nah, dan sebenarnya hakikatnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama al-muhaqqiqun yang meneliti dengan baik, dengan mendalam bagaimana riwayat-riwayat dari kaum Syiah, sebenarnya para rawafid, orang-orang yang terkena atau teracuni dengan pemikiran Syiah Rafidah, Syiah Rafidah itu juga mengkafirkan kebanyakan sahabat. Bahkan di antara keyakinan Syiah Rafidah bahwasanya para sahabat itu murtad seluruhnya sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam kecuali segelintir orang saja. Ya. Jadi di sisi ini sebenarnya Syiah Rafidah juga seperti orang-orang Khawarij, mengkafirkan kebanyakan atau mayoritas para sahabat. Yang tidak kafir dari para sahabat hanya segelintir orang sepeninggal Rasul. Ya. Tentunya di antaranya Ali, Ahlul Bait, adapun Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat yang lain kafir semuanya. Bahkan di antara keyakinan Syiah Rafidah, Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Dan di dalam sholat-sholat mereka, mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Demikian penyimpangan Syiah Rafidah. Naam. Fa'alus sunnati la yaghluna wa la yajfuna. Maka ahlus sunnah tidaklah bersikap ghulu dan tidaklah bersikap jafa. Fahum ma'as sahabati yataraddawna anhum. Maka mereka terhadap para sahabat, mereka mendoakan agar Allah meridai mereka. Wa ya'taqiduna annahum afdalul khalqi ba'dar rusuli wal anbiya'i alaihimus salam. Dan mereka meyakini, yaitu ahlus sunnah meyakini bahwasanya mereka para sahabat adalah makhluk yang termulia, yang paling utama setelah para rasul dan para nabi alaihimussalam. Wa annahum khiratu hadhil ummah, dan bahwasanya para sahabat itu adalah generasi terbaik dari umat ini. Walakin la yaghluna fihim kama taghlu ar-rafidatu fi aliin radhiyallahu anhu ahlil baiti radhiyallahu anhum. Akan tapi mereka ahlus sunnah tidaklah bersikap gulu kepada mereka sebagaimana gulunya orang-orang Rafidah kepada Ali dan Ahlul Bait. Wa yad'unahum ma'allahi wa yaz'umuna annahum ma'sumun. Ya. Bahwasanya Ahlul atau Syiah Rafidah mereka berdoa kepada Ali dan Ahlul Bait menyekutukan mereka, ya, di sisi Allah, yaitu berdoa kepada mereka selain Allah dan menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang maksum. Ya, tentunya ini adalah keyakinan yang batil. Ahlussunnah meyakini bahwasanya ismah kemaksuman itu hanya bagi para nabi dan rasul. Ali bin Abi Thalib pun tidak mendapatkan keutamaan ini, ya, walaupun beliau adalah seorang sahabi yang mulia, tapi beliau tidak maksum karena bukan nabi dan bukan rasul. La hadza wa la hadza, bukan ini dan bukan yang itu, yaitu bukan sikap gulu dan bukan sikap jafa. Farrafidatu ghalau wa zallu wa dallu, maka Rafidah adalah kelompok yang gulu dan mereka tergelincir dan tersesat. Fal khawariju aidan jafau fi haqqi sahabati radhiyallahu taala anhum wa lam yuthbitu adalatahum. Adapun Khawarij juga menyimpang juga karena mereka telah bersikap jafa terkait dengan hak para sahabat dan mereka tidak menetapkan adalah bagi para sahabat, yaitu mereka mencela dan mencaci serta menjatuhkan kehormatan para sahabat. Qala rahimallahu ahlus sunnati athbatu adalat as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa fadlahum. Ahlus sunnah menetapkan adalah para sahabat dan keutamaan mereka. Wa annahum afdalul khalqi ba'dal anbiya'i alaihimussalam. Dan bahwasanya mereka adalah makhluk yang paling utama setelah para nabi alaihimussalam. Walakinnahum khalafu ar-rafidah fil ghulu. Akan tapi mereka, itu ahlus sunnah, menyelisih Rafidah di dalam sikap gulunya. Falam yaghlu fi Aliin radhiyallahu anhu, tidak bersikap gulu terkait dengan atau kepada Ali radhiyallahu anhu. Wala fi ahlil bait, dan tidak bersikap gulu kepada ahlul bait. Bal taraddau alaihim wa arafu fadlahum, bahkan ahlus sunnah mendoakan agar mereka mendapatkan ridha Allah dan mereka mengetahui bagaimana keutamaan mereka, keutamaan Ali dan ahlul bait. Wa annahum min ahlil khairi man istaqama minhum alal haq, dan bahwasanya mereka yaitu ahlul bait min ahlil khair man istaqama minhum alal haq, meyakini bahwasanya ahlul bait memiliki keutamaan sebagai keturunan rasul, ya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka adalah ahlul khair. Tapi bagi barang siapa yang istiqamah di antara mereka di atas al-haq. Jadi ahlul bait juga bukan jaminan bahwasanya ahlul bait pasti ahlul haq. Semua ahlul bait pasti ahlul jannah, ya, tidak mesti. Tolak ukurnya adalah apakah mereka keyakinannya benar, akidahnya benar sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah ataukah tidak. Ya. Jadi barang siapa yang istiqamah di antara mereka di atas al-haq, maka mereka termasuk ahlul khair. Fahuwa yurja lahul khair, maka dia diharapkan kebaikan untuknya. Wa Aliyun radhiyallahu anhu mithlu baqiyatis sahabah, dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana para sahabat yang lain. Wa huwa rabiul khulafa, beliau adalah khalifah yang keempat. Wa lahu fadluhu, dan beliau memiliki keutamaan. Wa huwa ahadul asharatil mashhudi lahum bil jannah, dan beliau termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan surga, yang dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Ya. Siapa saja mereka? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Coba murojaah lagi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini empat ini harus hafal, kalau enggak hafal kebangetan. Yang kelima yang mungkin agak bingung-bingung. Siapa lima? Ya, mulai macet sedikit. Gimana? Az-Zubair bin Al-Awwam, lima. Kemudian enam? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tujuh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa ini tadi? 8? 9? Talha bin? Bin siapa? Talha bin Ubaidillah. Kemudian 10? Ini yang sering lupa memang. Satu nama ini yang sering lupa. Ada pun yang lain masyhur memang, sering didengar. Satu ini mesti sering lupa kebanyakan kita. Siapa masih ingat? TPIU dulu pernah ditanya. Abu Isyalai kan lupa lagi kan? Padahal sudah disebutkan. Abu Rayyan? Siapa? Sa'id bin Zaid. Ya. Kok baru dengar nama itu ya? Ya. Nah, tapi beliau termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan dengan al-jannah atau surga. Taib. Qala syarih rahimahullah, lakin la yaglu fihi. Walaupun demikian, walaupun kita tahu Ali termasuk 10 sahabat yang dijanjikan surga, tetapi lakin la yughla fihi. Tidak ghulu kepada beliau. Wala yud'a ma'allah, tidak ditujukan kepadanya doa selain Allah. Tidak diibadai selain Allah. Wala yuqalu innahu ma'sum, dan juga tidak dikatakan terkait dia, terkait beliau, bahwasanya beliau adalah seorang yang ma'sum. Wala yuqal innahu sahibur risalah, dan juga tidak dikatakan bahwasanya Ali itu adalah sahibur risalah, seorang yang mendapat amanah risalah, yaitu seorang rasul. Di antara keyakinan Syiah Rafidah bahwasanya Ali itu adalah rasul, ya. Wa anna Jibril alaihissalam khana, dan bahwasanya Jibril, malaikat Jibril alaihissalam telah berkhianat. Harusnya wahyu itu diturunkan kepada Ali, tapi Jibril berkhianat dan diberikan kepada Muhammad bin Abdullah alaihissalatu wassalam. Ini diantara keyakinan Syiah Rafidah. Kullu hadha batil, ini semua adalah batil. Lakinnahu min afdalis sahabah, ini semua batil, akan tapi tetap kita meyakini bahwasanya beliau adalah di antara sahabat yang paling mulia dan paling utama. Wa min khairis sahabah, dan di antara sahabat yang terbaik radhiyallahu taala anhu. Walakin la yajuzul ghuluwu fihi, akan tapi tidak boleh ghulu berlebihan kepada beliau. Wala fi Fatimah, dan juga tidak boleh ghulu kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, itu bintu Rasulillah, putri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wala fil Hasan wala fil Husain radhiyallahu anhuma wala fi ghairihim, tidak kepada Hasan, tidak kepada Al Husain radhiyallahu anhuma, kedua cucu Rasulullah alaihi salatu wassalam, pemimpin pemuda di surga nanti. Wala fi ghairihim, dan juga tidak kepada selain mereka. Adapun Syiah Rafidah jangan ditanya, mereka sangat ekstrim ghulu kepada Ali, kepada Fatimah, yang mereka sering menyebut dengan Az-Zahra. Ini penting bagi kita Ahlus Sunnah, jangan sampai kita menamai Fatimah atau menyebut Fatimah dengan lakab Az-Zahra. Ini adalah ciri khas Syiah Rafidah. Jadi kalau punya putri perempuan, jangan sampai diberi nama Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra tidak pernah dikenal lakab ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah yang menyebutkan lakab ini kecuali Syiah Rafidah. Ya? Jadi ini penting, dan berhati-hati. Jangan sampai kita memberikan lakab ini kepada putri kita misalnya. Kita beri nama Fatimah, kemudian diberikan, ya, belakangnya ditambahi Az-Zahra. Jangan. Ini sebagian ada disebutkan para ulama, ini adalah di antara ciri khas Syiah Rafidah. Mereka sering berdoa kepada, ya, Fatimah, kepada Al-Hasan Al-Husain, beristighathah, dan ini kita dapati, kita jumpai, ya, dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang Syiah kalau berdoa tidak menyebut ya Allah, ya, kondisi yang sangat genting, ya, di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk, yang mereka panggil itu bukan nama Allah, ya Allah, ya Allah, bukan, tapi ya Zahra, ya Husain. Demikian orang-orang Syiah Rafidah. Bal man istaqama minhum alal haq min ahlil bait radhiyallahu anhum falahu sifatul mu'minin. Bahkan barang siapa yang istiqamah di antara mereka di atas al-haq, yaitu dari kalangan ahlul bait radhiyallahu anhum, falau sifatul mu'minin, maka dia mendapatkan sifatnya kaum mu'minin. Yud'a lahu wa yutaradda wa yutaradda alaihi, didoakan dan dimintakan agar Allah meridhai dia. Walakin la yughla fihi, akan tetapi tidak berlebihan kepadanya. Bal ya'rifu fadlahum wa annahum min khiratil muslimin, bahkan dengan mengakui bahwasanya atau mengakui keutamaan mereka dan bahwasanya mereka adalah di antara umat Islam yang terbaik, sebaik-baik muslimin, di antara sebaik-baik muslimin. Walahum manzilatuhum al-ma'rufatu 'inda ahli sunnati wal jamaah, dan mereka memiliki posisi atau kedudukan yang diketahui di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Itu di antara keyakinan ahlus sunnah juga adalah memuliakan ahlul bait. Tentunya ahlul bait yang bertakwa, ahlul bait yang salihun, yang istiqamah di atas al-haq, maka mereka mendapatkan pemuliaan yang lebih dibandingkan selain mereka. Karena ahlul bait keturunan Rasulullah. Fala yaghluna fi ahadin minas sahabah, maka tidak boleh atau tidaklah ahlus sunnah wal jamaah berlebihan ghulu kepada salah seorang dari para sahabat. Wala yajfuna ahadan, dan tidak pula meremehkan satu pun di antara mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, dan Syiah Rafidhah pun demikian hakikatnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hakikatnya, pada hakikatnya Syiah Rafidhah pun mencela Ali bin Abi Thalib. Sadar ataukah tidak mereka sadari? Di satu sisi mereka mengagung-agungkan Ali sampai berlebihan, tapi di sisi lain hakikatnya orang-orang Syiah Rafidhah juga mencela Ali bin Abi Thalib. Dari sisi mana? Mereka meyakini bahwasanya Ali itu adalah khalifah sepeninggal Rasulullah. Dan Ali tahu hal itu. Ini yang mereka yakini. Maka pertanyaan besar, kenapa Ali tidak memperjuangkan hal itu? Kalau memang hal itu dia dapat, beliau dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwasanya Rasulullah telah memberitahukan kepada beliau bahwasanya beliaulah yang paling pantas menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ya. Maka tidak ada kemungkinan kecuali dua hal. Ya, konsekuensi dari keyakinan Syiah, imma Ali tidak meyakini apa yang diberitakan Rasulullah kepada beliau, bahwasanya beliau yang paling pantas menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, atau kemungkinan yang kedua, Ali seorang pengecut. Waliyadu billah. Dan dua-duanya adalah kemungkinan yang jelek. Ini hakikatnya orang Syiah Rafidhah. Ya. Kalau memang benar Ali telah diberitahu Rasulullah bahwasanya beliau khalifah yang paling pantas sepeninggal beliau, kenapa Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq? Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin ketika itu, Ali bin Abi Thalib menyetujuinya. Bukankah ini sikap khianat? Ya. Demikian, ya. Konsekuensi batil dari keyakinan rusaknya Syiah Rafidhah. Dan pada hakikatnya Syiah Rafidhah pun telah mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang pemberani. Syuja, terkenal keberanian beliau di medan tempur, bukan seorang pengecut. Ya. Tapi kalau menurut keyakinan Syiah Rafidhah, hakikatnya Ali ya, pengecut. Karena tidak berani memperjuangkan al-haq yang telah disampaikan Rasulullah kepada beliau. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, bal ya'rifuna haqqahum wa fadlahum wa manzilatahum allati anzalahumullahu iyyaha, bahkan mereka ahlus sunnah wal jamaah mengetahui dan mengakui hak mereka, yaitu hak ahlul bait dan para sahabat, dan keutamaan mereka serta kedudukan mereka yang Allah posisikan padanya, yaitu tidak berlebihan dan tidak meremehkan, mendudukkan mereka, memposisikan mereka di tempat yang tepat. Wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim, dan Ahlussunnah juga menjaga wasiat Rasulullah terkait dengan mereka. waffaqallahul jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua pihak. Di antara wasiat Rasulullah SAW terkait dengan para sahabatnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini wasiat Rasulullah SAW terkait dengan para sahabatnya yang dengan jelas dan dengan tegas diselisihi oleh orang-orang Khawarij dan begitu pula Syiah Rafidah. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.